Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyara al-ikhwa ra'ani wa ra'akumullah. Dari sahabah yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ingin saya sampaikan dalam mukaddimah yang ringkas pada majelis malam hari ini tentang sebuah amalan soleh yang sangat besar, dan amalan ini adalah sebab utama seorang akan dimudahkan untuk bertalabul ilm, akan dikaruniakan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang biidznillah taala bermanfaat untuk dia dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Amalan soleh tersebut adalah at-taqwa, ketakwaan, yang mana ini merupakan sebab terbesar seorang bisa menggali atau mendulang faedah-faedah ilmiah, makna-makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tafsir-tafsirnya dia tadabburi, dia pelajari, dia dalami. Begitu pula dari makna-makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia perjelas kata per kata, lafaz per lafaz, maknanya dia hafalkan. Begitu pula dia fahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Maka sebab terbesar untuk kita bisa sampai kepada jenjang tersebut adalah at-taqwa, dengan modal ketakwaan yang ada di tengah-tengah kita. Hal ini sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia. Kata Allah azza wa jalla, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menta'lim, akan mengajarkan kepada kalian, akan memberikan ilmu pada kalian. Dan didukung pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam dengan tegas mengatakan, "Inni la'atqakum lillahi wa akhsyakum lah." Ketahuilah wahai para sahabatku, ketahuilah wahai para umatku, bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, kita dapati bahwa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang paling berilmu di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menandingi keilmuan yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ilmu itu merupakan warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang memiliki harta yang melimpah, maka yang diwariskan adalah hartanya. Jika manusia memiliki anak keturunan, yang diwariskan adalah anak keturunannya, dan yang seterusnya. Akan tetapi yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang berlimpah, faedah-faedah ilmiah, hadis-hadis beliau, tafsiran-tafsiran beliau terhadap wahyu-wahyu yang telah Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini yang menjadi warisan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i, dan ini merupakan warisan yang dimiliki oleh segenap para nabi dan rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai kepada derajat alim, keilmuan yang sangat tinggi itu, yang sangat mumpuni itu? Ternyata di balik itu adalah ketakwaan yang sangat tinggi di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ma'asyar muslimin, ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, apabila kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kejahilan-kejahilan yang ada di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala membimbing bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan seperti yang telah kita ketahui bersama, hakikatnya kembali kepada dua unsur. ketika seorang muslim melakukan amalan-amalan ketaatan, melaksanakan amalan-amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan nabinya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan unsur yang kedua ketika seorang hamba itu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hakikat dari ketakwaan adalah ayaj'alal abdu wiqayatan bainahu wa bainan nar, ketika seorang hamba menjadikan hijab, pembatas antara dirinya dengan neraka-neraka Allah wal iyadhu billah. Jadi ada batasan, ada hijab, ada penghalang antara dia dengan neraka Allah, antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Penghalang itulah yang disebut dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, maka apabila ketakwaan ini terus kita pupuk pada diri-diri kita, pada hati-hati kita, sanubari-sanubari kita, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini dulu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan disuruh belajar dulu. Akan tetapi wattaqullah, bertakwa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, wa yuallimukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu-ilmu kepada kalian. Kisah ini akan yang akan saya bawakan mengingatkan kita pentingnya ketakwaan di dalam thalabul ilmi. Pentingnya kita menjauhi diri-diri kita dari bentuk-bentuk kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang telah kita ketahui bersama yang datang dari seorang imam, Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, ketika beliau mengadu kepada Al-Imamul Waqi', syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada Al-Imamul Waqi', guru beliau, syekh beliau alaihi ma rahmatullah, su'a hifzi, aku mengadukan kepada Al-Imam Waqi' alaihi rahmatullah tentang jeleknya hafalanku, ilmuku ini kenapa tidak menempel, hanya sekedar bisa aku simak, aku dengarkan, tapi tidak bisa diamalkan, tidak bisa menempel pada hafalan-hafalanku. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Al-Imam Waqi' alaihi rahmatullah menyarankan beliau untuk meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan. Inilah hakikat dari ketakwaan. Karena percuma kita belajar ilmu syar'i, kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin 30 juz kita hafalkan semuanya, tapi diiringi dengan kemaksiatan demi kemaksiatan wal iyadhu billah, maka kita khawatir ilmu-ilmu yang banyak dalam tanda kutip tersebut bisa memudaratkan kita. Karena ilmu itu memiliki dua pedang, dua runcing seperti yang telah kita ketahui bersama. Ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi syafaat kita kelak di yaumul qiyamah, dan ilmu yang tidak bermanfaat yang akan memudaratkan kita, yang akan memberikan efek negatif yang sangat besar ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya yaumul qiyamah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, di awal majlis ini saya pribadi mengajak kepada kita atau kepada segenap kaum muslimin hadirin agar senantiasa kita memupuk ketakwaan-ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut akan azab dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Paling tidaknya ilmu yang kita pelajari khawatir tidak akan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang telah dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Berkata beliau alaihi rahmatullah, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ardhah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali engkau, jadi nasihat ini akan kita sebutkan, nasihat ini sebenarnya dikhususkan kepada Abu Dzar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akan kita sebutkan kedekatan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nasihat khusus kepada Abu Dzar, akan tetapi cakupannya ini umum untuk kita semua, selayaknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau, wahai Abu Dzar, janganlah kalian, wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan minal ma'rufi syai'an, perbuatan-perbuatan kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam nomor hadis ke-2626, yang mana apabila kita mengetahui sebuah hadis sudah dikeluarkan oleh Imam Muslim, begitu pula Imam Bukhari alaihi marahmatullah, maka kita akan tenang. Oh, ternyata hadis yang kita bahas ini, ternyata hadis yang ada di hadapan kita ini, ternyata hadis yang kita baca ini adalah hadis yang sahih. Karena tidaklah Imam Bukhari wal Imam Muslim memasukkan, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua kitab as-sahihain kecuali hadis-hadis yang sudah jelas kesahihannya, yang tidak ada unsur penyakit di dalamnya, sehingga kita tidak ragu untuk mengamalkan dan mempelajari serta membahas hadis tersebut lebih dalam. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, yang merupakan sahabah al-jalil, seorang sahabat yang mulia, yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang yang masuk ke dalam Islam dengan deretan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam al-Islam. Bahkan sebahagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda masuk ke dalam Islam merupakan orang keempat setelah orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang mengatakan beliau orang kelima, keenam, dan yang seterusnya. Khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ahli sejarah. Mereka bersepakat bahwasanya Abu Dzar adalah sahabat Nabi yang masuk ke dalam deretan as-sabiquna al-awwalun, yang pertama kali, gelombang pertama atau gerombolan pertama yang masuk, atau rombongan pertama yang masuk ke dalam Islam beriman kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah yang sangat menarik yang ada di sisi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau mendatangi kota Mekkah al-Mukarramah. Jadi beliau berasal dari kabilah seperti nama asli beliau Al-Ghifari, dari kabilah Al-Ghifar, yang mana kabilah Al-Ghifar ini cukup jauh jaraknya dari kota Mekkah. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda masih dalam kondisi jahiliyah, masih melakukan kesyirikan demi kesyirikan, menyembah berhala seperti masyarakat umum dari ashab kota Mekkah, dari ahlu kota Mekkah, yang mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala Al-Lata wal-Uzza wa Manata al-Thalithata al-Ukhra. Beliau mendengar datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tertarik dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari nukilan-nukilan yang sampai kepada beliau radhiyallahu taala anhu arda. Maka beliau memiliki sebuah azam, sebuah niat yang kuat. Aku akan berangkat ke kota Mekkah al-Mukarramah untuk melihat dan menyaksikan yang mana orang yang mengaku sebagai nabi tersebut. Singkat cerita, akhirnya beliau datang dari kabilah Al-Ghifar tersebut menuju kota Mekkah al-Mukarramah. Sampai di kota Mekkah al-Mukarramah yang posisi musyrikin menguasai kota Mekkah, Nabi SAW seperti yang kita ketahui, ketika awal-awal dakwah beliau menyampaikan agama Islam ini, beliau lakukan dengan cara sir, sembunyi-sembunyi. Gak bisa soroha, terang-terangan. Nanti hadis yang berkaitan dengan qul la ilaha illallah tuflihu, wahai kaum Quraisy, wahai bangsa Quraisy, wahai kaum musyrikin, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ini nanti setelah sekian tahun berlalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, tapi di awal-awal keislaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan Islam ini dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, sembunyi-sembunyi, sir, da'watun sirriyah kata para ahli sejarah. Maka sampai di kota Mekkah, kota Mekkah masih dikuasai oleh bangsa Quraisy yang mayoritasnya mereka adalah musyrikin, yang ketika itu Ka'bah al-Musyarrafah masih dikelilingi oleh ratusan berhala. Disebutkan ada 360 berhala, ada lagi ahli sejarah yang mengatakan 400 berhala, 500 berhala di sekitar kota, di sekitar Ka'bah al-Musyarrafah dikelilingi oleh mereka. Dan mereka yang menguasai kota Mekkah ketika itu, Nabi SAW berada di kota kelahiran beliau dalam kondisi belum mampu mendakwahkan Islam ini secara sorohatan, secara terang-terangan. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar bertemu dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Sampai bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, seorang ini orang yang asing, bukan berasal dari kota Mekah Al-Mukarramah. Siapakah gerangan orang ini? Didatangi oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang kau inginkan? Aku ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat raut-raut wajah yang haus dengan keimanan, yang haus dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, "Kamu ikuti aku. Ittabi'ni." Kamu ikuti aku. Akan tetapi mereka tidak bisa bersandingan karena kota Mekah isinya musyriki. Ali bin Abi Thalib sudah dikenal dengan keislamannya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perkara. Ikuti aku, tapi dengan syarat janganlah engkau terlalu terang-terangan ketika mengikuti aku. Tenang. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku akan berjalan di depan, kamu berada di belakangku. Mengikuti aku kemana aku mengarah, aku akan membawa kamu ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Ali bin Abi Thalib mempersyaratkan, apabila nanti aku akan memberikan sebuah isyarah, isyarat kalau aku tiba-tiba menuang sebuah air atau menuang air ke dalam bejana yang aku bawa, maka itu artinya mara bahaya di hadapan kita, maka kita harus berpisah. Kamu jangan ikuti aku, kamu pura-pura tidak mengenal dengan seorang Ali bin Abi Thalib. Ini posisi yang sangat genting, mereka dikuasai oleh musyrikin yang mereka notabenenya adalah kufar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin membunuh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya singkat cerita, diikutilah Ali bin Abi Thalib sampai walhamdulillah kepada sebuah rumah yang sangat reok. Rumah tidak megah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutawadhi', seorang yang rendah diri, seorang yang benar-benar jauh dari gemerlap-gemerlap dunia, seorang yang fakir, yang bahkan Aisyah radhiyallahu anha bersama beliau sallallahu alaihi wasallam makan kurma dan air putih selama 3 bulan berturut-turut. Ini keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari singkat cerita berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa yang kau inginkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku ingin beriman kepadamu wahai Muhammad. Maka disampaikan kepada Nabi disampaikan kepada Abu Dzar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-Islam memiliki 5 rukun, bahwa al-iman memiliki 6 rukun dan yang seterusnya dari awal-awal pondasi keislaman. Apakah kamu setuju? Apakah kamu bersedia untuk masuk ke dalam Islam yang mengharuskan kamu memiliki konsekuensi dari syahadah yang kamu ucapkan, perkara-perkara ini? Perkara-perkara besar, rukun Islam, rukun iman. Maka Abu Dzar dengan yakin dan dengan tegas mengatakan, "Na'am. Istata'tu, aku akan sanggup ya Rasulullah." Maka singkat cerita, terjadilah ucapan syahadat dari lisan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Dan di akhir syahadatnya ditanbih, diberikan peringatan oleh orang-orang yang masuk ke dalam Islam bersama Abu Dzar, as-sabiqun al-awwalun, segelintir, paling sekitar 10-15 orang, diingatkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, "Wahai Abu Dzar, walhamdulillah kamu sekarang sudah menjadi seorang muslim, kamu sudah bersyahadah, kamu bersama-sama kami beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi satu yang kami minta." Karena Abu Dzar ini memang terkenal sebagai seorang yang pemberani dan sebagai seorang yang lantang untuk menyuarakan apa yang ada di sisinya. Terkenal Al-Ghifar, Qabilatul Ghifar, ma'ruf di bangsa Arab sampai zaman sekarang pun demikian. Mereka memiliki suara yang jauh hari, ini ciri khusus dari Qabilah Al-Ghifar, suara mereka itu lantang. Maka satu permintaan dari orang-orang yang berada di sisi Nabi. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta, tapi orang-orang yang berada di sisi beliau, para sahabat beliau yang masih sangat sedikit. "Janganlah kamu wahai Abu Dzar mengiklankan, mengumumkan dengan terang-terangan, dengan lantang keislaman yang telah kamu bawa, keislaman yang telah kamu masuk ke dalamnya. Jangan, kamu akan mendapatkan celaka, kamu akan mendapatkan caci makian, kemudorotan, bahkan mungkin kamu akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah." Maka Abu Dzar di situ, di rumah itu, tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda hanya mengangguk. Dan dengan suara yang lirih, "Bahkan aku akan mengumumkan keislamanku ini." Tapi tidak sama sekali yang mendengar. Akhirnya diizinkan keluar untuk kembali ke Qabilah Al-Ghifar. Di diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang pertama kali harus dia atau harus beliau imani, apa yang pertama kali harus beliau pelajari, apa yang pertama kali harus beliau dakwahi dari risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa Al-Ghifar tersebut. Sampai di tengah kota Mekah Al-Mukarramah, di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, kalau sekarang posisinya di Masjidil Haram, di pelataran masjid tersebut, Abu Dzar Al-Ghifari dengan lantang mengatakan, syahadtu billah, amantu billah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini kaum musyrikin mendengar hal ini, memerah wajah-wajah mereka, didatangi ke pelataran masjid tersebut, dikeroyokilah Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai Ali bin Abi Thalib mendatangi beliau, menyelamatkan beliau dan para sahabat yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda menyelamatkan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan salah seorang yang paling bersejarah dan paling berjasa di dalam menyelamatkan jiwa Abu Dzar yang sudah sampai akan wafat karena dikeroyoki oleh bangsa musyrikin adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Paman Nabi alaihissalatu wassalam yang beliau memiliki jarak usia yang tidak jauh dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi alaihi rahmatullah di dalam Al-Mujtaba bahwasanya jarak antara usia Nabi dengan sang paman hanya selisih 3 tahun. Jadi Al-Abbas lebih tua 3 tahun dibandingkan sang keponakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang yang paling berjasa. Dipeluk Abu Dzar erat-erat oleh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Seraya mengatakan, bangsa Quraisy ini bangsanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Beliau Al-Qurashi, seorang yang berasal dari bangsa Quraisy. Wailakum ya Quraisy. Celaka kalian wahai bangsa Quraisy. Apakah kalian tidak mengetahui siapa orang yang kalian keroyok ini? Kami tidak mengetahui kecuali dia orang yang asing, kata bangsa Quraisy. Bahkan yang kalian keroyok, kata Al-Abbas ibn Muttalib, adalah seorang yang berasal dari kabilah Al-Ghifar. Mundur semua bangsa Quraisy. Takut. Kenapa? Bangsa Ghifar terkenal dengan kelantangannya, dengan ya kalau bahasa kita dalam tanda kutip kekejamannya, kebengisannya, orang-orang yang siap untuk perang membela. Satu yang terluka, kabilah yang turun, satu suku turun akan menyerang bangsa Quraisy. Dan lebih dari itu, apabila bangsa Quraisy akan melakukan perdagangan, bisnis, mereka akan melewati kabilah Al-Ghifar, sangat mungkin untuk dirampok. Maka mundur semua bangsa Quraisy, tidak berani lagi menyentuh kulit seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Dari situ Abu Dzar Al-Ghifari keluar menuju kota Mekah, dari kota Mekah menuju kabilah Al-Ghifar dengan selamat walhamdulillah. Singkat cerita, sampai ke kabilah Al-Ghifar dan walhamdulillah beliau mendakwahkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang singkat cerita, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda menjadi sahabat terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang seorang sahabah yang akan wafat di tengah-tengah gurun pasir, yang akan disaksikan oleh kaum muslimin bahwa beliau adalah seorang sahabat, yang mana nanti jasad dari sahabi tersebut akan dikafani oleh kain kafan yang berasal dari bangsa Ansor, kaum Ansor. Maka di zaman Khalifah Utsman ibni Affan, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari sempat terjadi polemik antara beliau dengan Utsman ibni Affan. Akhirnya mengharuskan kepada sebuah kejadian, Abu Dzar Al-Ghifari menyendiri, menghindar dari kekhalifahan Utsman ibni Affan. Tapi beliau tetap taat. Apa kata Utsman ibni Affan? Beliau berbaiat di atas kekhalifahan Utsman ibni Affan. Ini sahabat Nabi yang masih hidup, dicari oleh mereka, bangsa Khawarij, kaum Khawarij. Diketahui bahwa Abu Dzar Al-Ghifari menyendiri di sebuah gurun pasir. Ini kekhalifahan Abu Bakar sudah lewat, kekhalifahan Umar ibn Khattab sudah lewat, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam masuklah kekhalifahan Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu arda. Maka Abu Dzar Al-Ghifari, masalah tadi akhirnya mengharuskan beliau untuk tidak mencari masalah dan tidak memperpanjang masalah. Beliau mengambil pilihan, aku ingin menyendiri wahai khalifah, tapi aku tetap berbaiat di bawah kepemimpinanmu, di bawah kekhilafahanmu, di bawah kekuasaanmu, tapi aku ingin menyendiri di gurun pasir, diperserahkan oleh khalifah. Maka singkat cerita, Khalifah Utsman bin Affan terus memperhatikan keadaan Abu Dzar Al-Ghifari sampai sang istri dari Abu Dzar, yakni Ummu Dzar Al-Ghifari, melihat tanda-tanda akan wafatnya sang suami. Diajak diskusi sang suami, bagaimana suamiku? Aku sudah melihat akhir hayat tidak jauh lagi dari dirimu. Sementara kita seorang yang fakir, kita seorang yang sangat miskin, kain kafan pun kita tidak punya. Kita ini sekarang dikucilkan, atau kita telah mengucilkan diri. Di tengah-tengah gurun pasir, siapa yang bisa kita minta tolong untuk membungkus nanti jenazahmu, wahai suamiku? Fakir, tinggal di tengah gurun pasir, siapa yang bisa menunaikan hajat-hajat mereka? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda menjawab pertanyaan sang istri, wahai istriku, naiklah kamu ke ujung gurun pasir tersebut, ke ujung bukit tersebut. Kamu melihat, dan kamu lihatlah, apakah di sana ada sekelompok kaum muslimin? Tidak harus dari kalangan sahabat. Apakah di sana ada sekelompok kaum muslimin? Yang ini diharapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa beliaulah yang menjadi seorang yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada seorang yang wafat di tengah-tengah gurun pasir dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan kain kafannya hanya berasal dari seorang Al-Ansor, bukan dari seorang yang memiliki kemuliaan, bukan dari seorang penguasa, bukan dari seorang wakil dari penguasa dan yang seterusnya, tapi hanya dari rakyat biasa, asal usul dari kain kafan yang akan diberikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari menginginkan beliaulah yang orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang istri mengikuti apa kata suaminya. Maka dia keluar ke ujung bukit dan melihat, oh ternyata ada sekelompok kaum muslimin. Maka dibuatlah sebuah isyarat, dibuatlah sebuah ramaz, lambang, tanda-tanda, kami butuh kalian. Maka datanglah sekelompok kaum muslimin tersebut mendatangi Ummu Dzar Al-Ghifari. Kenapa engkau membutuhkan kami? Ada seorang yang akan meninggal di gubuk kami di tengah padang pasir, akan tetapi dia tidak memiliki kain kafan. Adakah dari kalian yang bisa memberi kain kafan kalian dengan syarat yang disebutkan tadi oleh Abu Dzar? Jangan kain kafan yang berasal dari penguasa. Jangan kain kafan yang berasal dari kekhilafahan. Kain kafan biasa. Akhirnya seorang pemuda Ansar, rakyat biasa. Pemuda yang sangat belia masih, 17-20 tahunan. Ini, wahai bibiku. Karena di sana ma'ruf dengan ucapan-ucapan yang demikian. Ini, wahai ammati. Ini, wahai sang bibi yang aku miliki, dan kain ini langsung dijahit oleh ibundaku yang berasal dari kalangan Ansar. Rakyat biasa, bukan dari kekhalifahan, bukan dari penguasa, dan yang seterusnya. Maka diterimalah, singkat cerita, kain kafan dari sang pemuda tersebut. Ternyata sampai ketika Ummu Dzar, sang istri, kembali ke gubuk tersebut, telah didapati sang suami terbujur kaku. Kain kafan itulah yang dipakaikan, dan biiznillahi ta'ala Abu Dzar lah yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat di tengah gurun pasir, dan sekelompok kaum muslimin lah yang mengurusi jenazahnya, disolati sampai di kuburkan di kota Al-Madinah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah singkat cerita atau biografi singkat dari apa yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Dan beliau sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita sebutkan tadi. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda dalam kelengkapan hadis ini, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku hadis ini. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, wahai Abu Dzar. Secara khusus, dan telah kita sebutkan tadi, wahai kaum muslimin secara umum, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau wahai Abu Dzar meremehkan sedikit pun dari perbuatan-perbuatan al-ma'ruf, perbuatan-perbuatan kebaikan. Walaupun walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang manis, tidak merangut, tidak menunjukkan kebencian, dan yang semisalnya dari wajah-wajah yang tidak bersahabat ketika bertemu dengan seorang muslim. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, hadis ini memiliki kelengkapan dari redaksi matannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar setelah beliau mengingatkan alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda untuk tidak meremehkan perbuatan-perbuatan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya sekedar bertemu dengan saudara kamu, hanya bertemu seorang muslim yang lainnya dengan wajah yang berseri-seri. Kelengkapan redaksi dari hadis ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'au an-nasa bi amwalikum, dan sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendapatkan keridhaan manusia, tidak bisa mendapatkan keridhaan manusia bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Jadi harta ini bukan segala-galanya. Mungkin di pikiran sebahagian pihak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita dari kaum muslimin, siapa yang banyak bersedekah, siapa yang banyak mengeluarkan uangnya, maka dialah orang yang paling dicintai oleh orang-orang yang di sekitarnya, oleh muslimin yang lainnya, oleh saudara-saudaranya dari kalangan muslimin. Bukan itu ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membuat kalian disenangi, diridhoi, dicintai oleh orang-orang yang berada di sekitar kalian bukanlah dengan harta-harta kalian, walakin akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasa'uhum minkum, akan tetapi yang bisa membuat mereka lapang, mereka bahagia, mereka cinta dengan kalian adalah yas'au al-bastil wajhi, afwan, bastil wajhi wa husnil khulqi, basat al-wajh, wajah kalian yang senantiasa berseri-seri, wa husnul khuluq, dan akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Dua perkara inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuat manusia senang kepada kita. Senantiasa tersenyum, senantiasa menyampaikan salam, senantiasa menyebarkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, ayo tebarkan salam di tengah-tengah kalian, yang ini merupakan sebab terbesar terciptanya al-mahabbah, kecintaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah wasiat beliau, dalam sebuah sabda beliau, assalam itu disampaikan ala man ta'rif wa man la ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ucapkan salam selama dia muslim, kita lihat kondisinya atau ciri-ciri zahirnya adalah seorang muslim, salam, sampaikan salam. Urusan dia menjawab tidak menjawab selesai, bukan tanggung jawab kita. Lasta alaihim bimusaytir, bukan kita yang harus menyetir mereka. Kamu wajib, kamu harus menjawab salam saya. Tidak, kita sampaikan apa yang kita miliki dari husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tul wajhi wa husnul khuluq. Ketika wajah kita terus berseri-seri dihadapkan atau diiringi dengan ucapan salam demi salam kepada satu muslim dan muslim yang lainnya, begitu pula yang kedua adalah akhlak yang baik atau budi pekerti yang luhur. Bayangkan apabila kita mendapatkan sumbangan dari seorang yang kaya raya, akan tetapi dia memberikan sumbangan tersebut dengan wajah yang kecut, wajah yang sinis, wajah yang seakan-akan meremehkan, wahai kamu orang fakir, wahai kamu orang miskin, apakah kita akan senang kepada dia? Walaupun hati kita mungkin senang menerima harta tersebut, akan tetapi bastul wajhi, ketika tidak disertakan dengan kekayaan tersebut, dengan harta yang dibagi-bagikan tersebut, tidak akan ada apa-apanya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah beliau jamin, seorang akan dicintai, akan disenangi, akan disampaikan apa yang dia miliki dari kebaikan-kebaikan. Dia menjadi seorang yang tidak dibenci oleh orang-orang yang berada di sekitarnya apabila dia memiliki dua kriteria, dua sifat. Yang pertama bastul wajah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, wajah yang terus berseri-seri dan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu merupakan kelengkapan dari redaksi hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, diantara faedah pula yang bisa kita ambil dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu arda yang ringkas ini, akan tetapi memiliki kandungan yang sangat luas, adalah ucapan al-Imam Ibnul Mubarak. Ucapan al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu atau alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang mana beliau memberikan gambaran seorang yang mengerjakan amalan-amalan yang kecil bisa jadi pahalanya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang mengerjakan amalan-amalan yang besar yang mungkin tidak sanggup dilakukan oleh sebahagian dari kaum muslimin, sholat ribuan rakaat misalkan, atau zikir jutaan kali misalkan, tidak sanggup dikerjakan oleh kaum muslimin, tapi perkara besar tersebut bisa jadi kecil. Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Bisa jadi amalan-amalan yang kecil hanya tersenyum, tidak memiliki modal apa-apa, tanpa lisan kita yang berzikir, tanpa mengucapkan lafaz tasbih, tanpa mengucapkan lafaz hamdalah, hanya tersenyum. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Bisa jadi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allahu Jalla wa ala ganjarannya. Kenapa? Karena niat yang dia miliki. Niat dia ketika tersenyum tadi untuk mengeratkan hubungan sesama muslim, untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau menjadi seorang yang meremehkan amalan-amalan soleh, meremehkan al-ma'ruf, kebaikan demi kebaikan. Maka besar pahalanya, ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata beliau, warubba amalin kabirin, dan terkadang amalan yang besar, sangat besar bahkan. Mungkin seorang sulit untuk bangun di sepertiga malam terakhir melaksanakan salat al-lail, salat-salat malam 11 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat dengan witirnya. Mungkin berat bagi sebahagian kaum muslimin, atau mungkin sebahagian kita berat untuk mengerjakan hal tersebut. Tapi ada di sana mereka-mereka yang mampu mengerjakan sholat malam, bahkan sampai hitam mata-mata mereka, sampai hitam jidat-jidat mereka, sampai mata mereka ini terkadang terlihat sebagai seorang yang sangat lelah. Akan tetapi kata Al-Imam Ibnu Mubarak alaihi rahmatullah, amalan kabirin tersebut tusaghiruhun niyyah, bisa jadi hanya sebagai amalan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak teranggap apa yang telah dia korbankan dari harta yang dia keluarkan, dari keletihan yang dia lakukan. Kenapa? Karena niatnya keliru, niatnya salah. Dia tidak ingin mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin melakukan ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang dia inginkan adalah keselamatan saya akan saya dapatkan dengan amalan-amalan saya, tanpa perlu saya melihat kepada Al-Quran, tanpa perlu saya melihat kepada As-Sunnah. Yang penting saya beramal, yang penting saya beribadah, yang penting saya sholat. Apa kata Al-Quran saya tidak peduli, apa kata Sunnah saya tidak peduli. Ternyata niatnya keliru. Maka amalan besar tadi menjadi sesuatu yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan yang kecil tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ini pun mengajarkan kepada kita agar kita tidak mudah mengihtiqar, meremehkan orang-orang lain. Karena Islam sangat jauh dari sifatul kibr, sifat yang berkaitan dengan kesombongan, meremehkan orang lain, melihat orang lain dengan sebelah mata. Oh dia orang yang hanya sok alim, oh dia orang yang hanya sok rajin, oh dia orang-orang yang demikian. Melihat orang lain itu dengan sebelah mata, tidak melihat secara keseluruhan. Maka ini bukan bahagian dari akhlak Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang demikian, yang memiliki sifat takabur, yang memiliki sifatul kibr, bahwa mereka adalah orang-orang yang lam yarah raihatal jannah, tidak akan bisa mencium wanginya bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk benar-benar tidak meremehkan amalan sekecil apapun. Sekecil apapun amalan tersebut jangan kita remehkan. Apalagi kita melihat kepada orang lain yang mengerjakan amalan kecil, yang mengerjakan amalan yang ringan, yang dia cuma sekedar melakukan sedekah dengan 1.000 rupiah. Saya bisa bersedekah dengan 100.000. Nah, ini hati-hati. Jangan. Karena bisa jadi sedekah dia yang 1.000 itu jauh lebih dicintai oleh Allah, jauh bisa mendatangkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sedekah kita yang 100.000. Jangan mudah meremehkan orang lain, ditambah lagi jangan mudah meremehkan perkara-perkara kebaikan sekecil apapun itu di hadapan kita. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah innallaha yuhibbul ma'rufa kullahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencintai segala bentuk kebaikan secara menyeluruh. Qaliluhu wa kathiruhu. Apakah kebaikan tersebut sedikit ataukah banyak? maka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kuantitasnya, berapa banyak kalian menyumbang, berapa ratus juta kalian menyumbang, berapa ribu perak kalian menyumbang, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kuantitasnya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan dia dalam beramal saleh tersebut. Dan hakikat yang harus kita ketahui, Allah akan mencintai setiap amalan-amalan al-ma'ruf, setiap amalan-amalan kebaikan, tanpa terkecuali. Segala macam bentuk al-ma'ruf, segala macam bentuk kebaikan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selama perkara-perkara ma'ruf tersebut dikerjakan dengan penuh keikhlasan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Faedah ini didasari oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat yang mulia Adi bin Abi Hatim radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka Allah. Takutlah kalian kepada azab Allah Subhanahu wa taala walau bisyiqqit tamrah. Walaupun dengan menyumbang sebahagian kecil dari kurma. Bukan nominal uang 1000 perak, 500 perak, sebahagian kecil dari kurma. Syiqq tamrah itu adalah kulit kurma yang paling halus. Jadi kalau kita makan buah kurma, kita akan mendapat di bahagian biji dari kurma tersebut ada kulit putih transparan yang sangat halus. Itulah namanya syiqq tamrah. Tidak ada harganya. Tidak bernilai, sangat ringan, mungkin akan dibuang-buang oleh orang. Jangankan kulitnya, bijinya saja akan dibuang-buang oleh kaum muslimin. Tidak ada harganya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar. Takutlah kalian dengan neraka Allah atau takutlah kalian kepada neraka Allah wal iyadzu billah, walaupun yang kalian sumbang, walaupun yang kalian sedekahkan hanya sebagian kecil dari kurma tersebut. Ternyata ada seorang muslim yang fakir, tidak mampu untuk menyumbang sebagian kecil dari kurma tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solusinya, karena agama ini maha sempurna, telah diajarkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman lam yajid, bagi seorang yang tidak memiliki sebagian kecil dari kurma tadi untuk dia sedekahkan, maka pintu sedekah tidak tertutup rapat dari dirinya. Apa yang bisa dia kerjakan? Fa bi kalimatin thayyibah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sedekahnya dengan kalimat thayyibah, ucapan yang baik, ucapan yang tidak menusuk hati saudaranya sesama muslim, ucapan yang tidak menusuk hati tetangganya, ucapan yang ringan, ucapan yang membawa kebaikan, ucapan yang membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu, usmut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam. Sebaiknya kita diam sebaiknya kita diam daripada kita harus berucap dengan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hati saudara-saudara kita sesama muslim, wal iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Selesai alhamdulillah pembahasan dari hadis ini, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Sudah masuk waktu Isya? 6 menit. Baik. Sisa waktu 6 menit ingin saya bacakan hadis yang berikutnya, sama dari sahabah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Kata al-musannif alaihi rahmatullah wa anhu radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, yang sudah kita sebutkan biografi beliau secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak makanan-makanan atau masakan-masakan yang berkuah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, idza tabakhta lahman, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak masakan daging. Fa akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi khusus kepada Abu Dzar. Ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana dekatnya posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Wasiat demi wasiat, wejangan demi wejangan disampaikan oleh Abu Dzar, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar secara khusus. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, wahai Abu Dzar, janganlah kamu remehkan perbuatan-perbuatan ma'ruf. Hadis yang ini pula, wahai Abu Dzar, kalau kamu mau memasak masakan yang berkuah, kalau kamu mau memasak masakan daging yang berkuah, fa'akthir ma'aha, langsung diberikan solusi, langsung diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan jangan lupa dengan tetanggamu. Hadis ini biidznillahi taala ikhwati fillah yarhamukumullah akan mengajarkan kepada kita betapa besarnya hak seorang tetangga, yang nantinya biidznillahi taala kita akan menyebutkan bahwa tetangga di dalam Islam itu terbagi menjadi tiga, yang secara globalnya tetangga yang merupakan kerabat kita, tetangga yang bukan kerabat kita yakni orang lain, dan tetangga yang tidak seiman dengan kita. Ini tiga bahagian tetangga yang tiga-tiganya memiliki hak yang sangat besar di dalam Islam. Kita akan menyaksikan nanti bagaimana sebuah kisah menunjukkan kepada kita Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Yahudi. Padahal Yahudi ini orang yang paling jahat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lewat pernah diludahi, ketika Nabi lewat pernah dilempar duri. Satu hari Nabi lewat tidak pernah diapa-apakan dan tidak nampak jasad seorang Yahudi ini. Ditanya oleh Nabi, kemana orang tersebut? Sakit ya Rasulullah, tunjukkan aku di mana kamarnya, di mana tempat dia beristirahat. Maka Nabi SAW menjenguk tetangga beliau, masuk ke kamarnya dengan melaksanakan sebuah amalan besar yang namanya iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yahudi, kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hak tetangga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih tetangga itu adalah seorang muslim, terlebih tetangga itu bukan hanya seorang muslim tapi masih ada hubungan kerabat, masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita, yang insyaallah taala akan kita bahas secara terperinci hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakum wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.